Jika ada seseorang yang menyenangkan hati orang miskin yang lain, keamanan, berarti dia akan menyenangkan hatiku ketika aku dimakamku. Kita menyenangkan hati seorang muslim berarti kita menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di makam beliau. Wa man sarrani fi qabri sarrahu Allah Ta'ala yawmal qiyamah. Dan siapa yang telah menyenangkan hatiku nanti ketika aku sudah di makamku, maka dia akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Jazakumullah. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amin mu'min al-qala ala mu'minin sururan illa qalaqallahu min dzalika sururan malakan ya'budullah wa yumajjidu الواحدو إذا صار في لحظه جاء الصدور الذي أدخله عليه وقال له أما تعرفني ويقول من أنت ويقول أنا الصدور الذي أدخلتني على فلان وأنا اليوم أوهيت بحثتك وأولقن هجتك وأثبتك بالقول ثابت وأشهد بك مشهد القيامة وأريك منزلك الجنة. Yang artinya hadis ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan ketenangan ke dalam hati seorang muslim dengan bentuk apapun ketenangan itu, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat, yang mana malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menyembah dan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, sampai orang yang mengamalkan amalan tersebut meninggal, sampai orang yang memberikan kesenangan kepada orang lain itu wafat. Maka ketika wafat dan jenazahnya diletakkan oleh mereka ke dalam liang lahatnya, kemudian ditutup kuburannya oleh orang-orang yang menguburnya, maka di situ nantinya akan didatangi malaikat. Yang malaikat itu akan mengatakan kepadanya, tidaklah kamu mengalami siapa aku. Maka najis yang di dalam kubur akan mengatakan, tidak, memangnya siapa kamu. Maka dia akan mengatakan, aku adalah kesenangan, kebahagiaan. Aku kebahagiaan, kesenangan yang kamu berikan kesenangan tersebut kepada saudara kamu yang muslim ketika kamu di dunia dahulu, ketika kamu masih hidup. Maka mulai sekarang aku akan menghilangkan kesedihan kamu, aku akan menghibur kamu di kuburan kamu. Dan tidak lama setelah ini akan datang malaikat Munkar Nakir dan akan bertanya kepada kamu dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku siap untuk membantu kamu, menuntun kamu untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Dan nanti ketika sudah dibangkitkan dari kuburan dan terjadi hari kiamat, aku akan tetap bersama kamu, menemani kamu sampai nanti aku perlihatkan surga kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kesenangan kepada satu orang muslim, pahalanya begitu luar biasa. Oleh karena itu dikatakan oleh fuqaha, oleh ulama, jika seseorang dalam keadaan puasa sunnah misalnya, kemudian dia diundang oleh seseorang dalam undangan apapun sebenarnya, baik undangan walimah nikah, walimah khitan, walimah maulid, walimah dan lain sebagainya, ketika menghadiri undangan saudaranya tersebut, dia dalam keadaan puasa sunnah, maka dianjurkan oleh fuqaha untuk membatalkan puasa sunnahnya dan makan hidangan orang yang mengundangnya. Maka dengan dia melakukan hal tersebut berarti menyenangkan orang yang mengundangnya. Kalau dia menyenangkan orang yang mengundangnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada pahala puasa sunnahnya jika diteruskan. Ya, kalau kita kadang-kadang ngotot kan mempertahankan anak puasa, tidak mau makan, walaupun dalam undangan yang lain mereka semuanya makan, kita tidak makan, enggak. Ya, kalau kita betul-betul ikhlas untuk Allah, kalau betul-betul kita puasanya untuk mencari pahala, membatalkan puasa di saat itu lebih utama. Kenapa? Kita mencari pahala, pahalanya itu lebih besar, menyenangkan orang yang mengundang. Pastinya orang yang mengundang normalnya pasti akan senang ketika melihat orang-orang yang diundang itu makan dengan nikmat, makan dengan senang dan bahagia. Orang yang mengundang pasti ikut senang. Ya, normalnya kalau ada orang yang mengundang, wah kok mereka banyak yang tidak makan, alhamdulillah masih banyak stoknya berarti. Nah, itu tidak normal itu. Ya, pasti sahibul bait, sahibul hajah kepikiran kalau ada orang yang tidak makan, apalagi tidak mendapatkan berkatan, dia akan bingung. Dia tidak ingin mengecewakan orang-orang yang diundangnya kan, kepingin mereka makan. Maka dengan kita makan hidangan orang-orang yang mengundang kita, itu menyenangkan mereka. Kita tampakkan. Padahal kita puasa sunnah ini, itu jauh lebih besar pahalanya. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi SAW diundang. Dan kemudian juga beberapa sahabat Nabi juga diundang oleh sahabat yang mengundang Nabi. Ketika sampai di rumah orang yang mengundangnya dan kemudian dikeluarkan jamuannya, mereka makan. Kemudian Nabi SAW melihat di antara sahabat ini satu orang tidak ikut makan. Ditanya, kenapa tidak makan? Ya Rasulullah, ana shaim. Aku sedang puasa ya Rasulullah. Takallafa ahu wa taqul anta shaim. Rasul mengatakan kata-kata seperti itu. Saudara kamu yang mengundang kamu ini sudah susah payah menyiapkan hidangan, memasaknya, menyiapkan tempat, kemudian kamu mengatakan aku sedang puasa. Kul, disuruh makan oleh Nabi SAW, akhirnya makan. Ya, ini berarti menunjukkan ketika itu lebih afdal untuk kita membatalkan puasa demi menyenangkan orang yang mengundangnya. Pernah di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau diundang, beliau dan murid-murid beliau. Dan ketika jamuan dikeluarkan, mereka makan, ada satu murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak ikut makan. Kenapa tidak makan? Aku puasa sunnah. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan kepadanya, makan. Wa adza adman lak tawaba shaum. Kamu makan sekarang, batalkan puasa kamu, dan aku akan jamin kamu tetap dapat pahala puasa. Murid itu tetap diam, tetap tidak mau makan. Padahal ini gurunya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Curuh makan dan dijamin dapat pahala, masih tidak makan, bergeming. Karena dia punya ya, kebiasaan puasa Senin Kemis, Senin Kemis. Jadi orang itu, murid itu tidak mau menghilangkan kebiasaannya begitu aja, karena ini kebiasaan murid. Tapi sudah diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan sudah dikatakan dijamin dapat pahalanya. Kurang apa? Kalau dia cari pahala, dijamin sudah dapat pahala. Bergeming tidak mau makan. Akhirnya dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ana adman lak thawab shom sahar. Ana jamin untuk kamu, kamu akan dapatkan pahala puasa sunnah bukan satu hari, sebulan. Bukan satu hari, sebulan. Tetap bergeming, diam dia, tidak jawab. Sampai mengatakan ana adman lak thawab shom sana. Puasa satu tahun kamu akan dapatkan pahalanya kalau kamu makan. Tidak juga makan. Dibiarkan dan tidak ditoleh lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan mulai saat itu tidak disapa. Apa ujung-ujungnya? Meninggal su'ul khatimah dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dia berarti menunjukkan kurang ikhlas. Sudah dijamin dapat pahala kalau dia punya ilmu ini afdal. Kalau dia mencari pahala, pasti dia akan memilih pahala yang lebih banyak. Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu sifatnya selalu mencari yang pahalanya lebih banyak, selalu mencari amalan yang lebih utama. Kalau dia sedang melakukan suatu amalan, tapi kemudian dia melihat amalan yang lebih banyak pahalanya, dia akan tinggalkan amalan itu, dia akan pindah kepada amalan yang lebih banyak pahalanya. Dia itikaf, kemudian ada pahala yang lebih besar daripada itikaf, membantu hajat orang lain misalnya, lebih besar pahalanya daripada itikaf. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan afdal min itikaf fi masjid hadha as-sinin, dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengabulkan hajat yang punya hajat itu lebih utama daripada itikaf di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, bukan hanya sehari, sejam, dua jam, 10 tahun. Makanya Syekh Al-Mahalli kadang-kadang kalau di masjid itu sedang mengajar, kemudian ada orang yang datang membutuhkan bantuan, dia perintahkan murid-muridnya untuk mutola'ah, mengulang pelajaran, dia tinggalkan muridnya dan membantu orang yang membutuhkan bantuannya. Itu Syekh Mahali. Ya, karena dia tahu bahwasanya itu lebih afdal. Tinggalkan itikaf, lakukan yang lebih afdal. Di saat baca Quran, tahu-tahu dipanggil oleh orang tuanya dan orang tuanya membutuhkannya, bahkan walaupun hanya untuk memijat kakinya. Lebih afdal mana memijat kaki orang tua dengan membaca Al-Quran? Kalau tidak punya ilmu, dia akan mengatakan Quran afdal, karena itu kalamullah, kalau itu kalam Rabbi, gimana masa mijat kaki lebih afdal? Tidak punya ilmu dia. Memijat kaki orang tua lebih afdal. Kahmas bin Hasan, guru daripada Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim, ini murid gurunya ini. Itu kalau malam ibadahnya sampai subuh, itu tahajudnya sampai subuh, bukan satu jam, bukan cuma 10 menit, sepanjang malam ibadah. Tapi kalau ibunya membutuhkannya untuk memijatnya, sepanjang malam dia pijat ibunya. Dia tinggalkan sholatnya, zikirnya, munajatnya kepada Allah. Dia melihat ini lebih afdal. Nah, itu seorang mukmin selalu mencari yang lebih afdal, mencari yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Ya, dia lakukan. Baca hadir majelis maulid. Di tempat lain ada hadir, ada majelis ilmu. Lebih afdal mana? Majelis maulid bagus, majelis ilmu lebih afdal, lebih utama. Ya, begitulah seorang mukmin, itulah yang dikatakan oleh Imam Junaid. Al-mu'min yataqallabu fi kulli yawm 70 marrah. Wal munafiq yabqa 'ala halah wahidah. Orang mukmin itu setiap hari bisa berubah-berubah dari amalan ke amalan yang lain. Dari ibadah ke ibadah yang lain sampai 70 kali berpindah-pindah. Karena melihat yang ini afdal pindah, melihat yang amalan lebih afdal lagi pindah. Melihat amalan lagi yang lebih banyak lagi pahalanya pindah. Kenapa? Karena seorang mukmin cari yang mana yang pahalanya lebih utama, yang mana yang kedudukannya lebih tinggi. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan, "Laisal agil man yumayyiz bainal khair wasyarr, walakin al-agil man yumayyiz bainal khairain fayatba ahsana wa yumayyiz bainas syarrain fayatruka." Orang yang agil, orang yang berakal itu bukan yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Kalau membedakan mana yang baik, mana yang jelek aja itu sih gampang, banyak yang bisa orang. Yang tidak bisa hanya yang kecil aja, yang bodoh-bodoh aja. Tapi orang yang berakal, yang cerdas, katanya Imam Al-Haddad, yang bisa membedakan antara dua hal yang baik, di antara keduanya ini, mana yang lebih baik? Di antara amal ibadah mana yang lebih banyak pahalanya? Kalau dia bisa membedakan, itu baru yang cerdas. Ya, seorang mukmin katanya Imam Junaid seperti itu. Terus cari yang lebih banyak pahalanya. Jangan karena sudah kadung istiqomah harus mengamalkan ini terus. Walaupun ada amalan yang lebih afdal, lebih baik, enggak mau dia, enggak mau dengar. Nah, itu sifatnya orang munafik. Munafik terus dengan satu amalan, walaupun melihat amalan yang lain lebih utama, lebih banyak pahalanya. Nah, oleh karena itu di sini menyenangkan hati seorang muslim itu besar pahalanya. Itulah tadi yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, melihat muridnya kurang ikhlas dalam mencari pahala. Kalau dia mencari pahala ikhlas karena Allah, malah pasti dia akan membatalkan pahalanya, membatalkan puasanya, dan akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Dan sebaliknya, di saat kita memberikan kesenangan ke dalam hati seorang muslim, itu adalah amalan yang besar pahalanya. Sebaliknya adalah dosa yang besar kalau kita memberikan kesedihan kepada seorang muslim, menyakiti hati orang muslim, membuat tersinggung hati seorang muslim, ya, membuat perasaan orang muslim terganggu, membuat seorang muslim malu, ya, ini juga dosanya besar. Sebaliknya tadi, kalau tadi kita memberikan kesenangan ke dalam hati seorang muslim, ini indah, membuat orang muslim sedih, membuat orang muslim susah, membuat hati seorang muslim ya rusak perasaannya, dan dosanya sampai-sampai dikatakan dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah sekalipun. Kalau kita menghancurkan Ka'bah sudah ribut sedunia, tapi merusak hati seorang muslim atau menghilangkan kesenangan daripada hati seorang muslim atau menyedihkan hati seorang muslim, itu dosanya lebih besar daripada dosa seseorang yang menghancurkan Ka'bah sekalipun. Ya, oleh karena itu betul-betul mereka menjaga jangan sampai membuat perasaan orang lain itu tersakiti, sedih, terganggu. Berusahalah untuk kita terus menyenangkan, jangan sampai menyedihkan. Kita tahu Hatim Al-Aswam, yang mana Hatim Al-Aswam ini bukan namanya atau bukan gelarnya itu sesuai dengan keadaannya. Hatim Al-Aswam, Al-Aswam ini gelarnya, Al-Aswam ini yang tuli, tapi sebenarnya keadaannya bukan tuli. Dia tidak tuli, diberi gelar Al-Aswam. Kenapa? Karena beliau ini suatu waktu ketika di toko, masuk ke dalam toko seorang wanita, seorang gadis. Seorang wanita ini ketika masuk toko tanpa sengaja mengeluarkan angin dan bersuara. Seorang wanita kan malu. Kalau laki kadang tidak punya malu ya, kadang-kadang. Ini perempuan, ke laki aja normalnya malu. Buang angin bersuara di depan orang lain kan enggak enak. Apalagi dalam satu perkumpulan gitu. Ini kita pura-pura enggak melakukannya seakan-akan kan. Kita malu kadang-kadang, apalagi kalau di masjid. Berjamaah, tahu-tahu ada yang mengeluarkan angin. Mau keluar, nanti mereka tahu. Oh, ini ternyata yang mengeluarkan angin. Tidak keluar dari sholat dosa. Ya, makanya sampai-sampai ulama mengatakan tidak boleh meneruskan sholatnya kalau sudah keluar angin. Keluar, tapi nanti mereka tahu. Akhirnya kan, wah ini baunya dari sini ternyata. Akhirnya kan hibah orang itu. Supaya mereka tidak hibah, supaya tidak ngomong gitu, pura-pura seakan-akan itu yang mengeluarkan angin itu pura-pura keluar dari sholatnya dengan menutup hidungnya. Seakan-akan hidungnya bermasalah, hidungnya berdarah. Ya, jadi keluarnya bukan karena itu. Ya, sehingga apa? Mereka melihat, Allah kasihan itu hidungnya berdarah sampai keluar daripada sholatnya. Sampai, ya, ini sampai seperti ini supaya tidak membuat orang lain hibah, supaya tidak membuat orang lain itu, ya, walaupun hibah dengan hati sekalipun. Nah, ini Hatim Al-Aswam. Ketika melihat seorang wanita itu gugup karena mengeluarkan angin dengan suara dia malu, ada Hatim Al-Aswam di dalam. Hatim Al-Aswam itu langsung pura-pura tuli telinganya, pura-pura tidak dengar. Gitu-gitu. Perempuan itu melihat Hatim Al-Aswam tuli, senang dia. Alhamdulillah, berarti dia tidak dengar. Padahal sangat keras dengar suaranya. Jadi untuk menjaga perasaan wanita tersebut sampai pura-pura tuli puluhan tahun, 20 tahun dalam kitab itu disebutkan. Pura-pura tuli, padahal enggak tuli. Untuk menjaga perasaan perempuan tersebut. Sampai dikatakan Hatim al-Aswam, padahal tidak tuli. Inilah bagaimana akhlak mereka yang luar biasa. Ya, tidak jauh di zaman Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sajjaf yang baru meninggal, wali kutub yang di Jiddah. Dalam cerita manakib beliau, ya, pernah beliau ini ketika menghadiri undangan, selesai undangan, ya, beliau masuk ke dalam mobil. Kemudian ada seseorang yang membantunya atau melayaninya menutup mobil tersebut setelah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sajjaf masuk ke dalam mobilnya, ditutup dengan keras, dan Habib Abdul Qadir di saat itu tangannya masih memegang ya, belahan pintu sehingga kecepit tangannya Habib Abdul Qadir. Tapi Habib Abdul Qadir itu diam. Habib Abdul Qadir diam, tidak teriak, dia tahan sampai merah, sampai mobilnya berangkat. Mereka tidak tahu. Sampai berangkat, baru kemudian dibuka pintu mobilnya tersebut. Akhirnya supirnya, kenapa kok dibuka ini? Ketahuan kalau ternyata tangannya Habib Abdul Qadir sudah merah semuanya. Kenapa tidak bilang? Aku takut kasihan orang yang menutup. Kalau aku buka tadi pasti dia perasaan. Habib Abdul Qadir ini, dia pasti susah, sedih, menyesal. Bisa menyesal sampai sebulan tidak akan hilang itu kesedihannya. Karena Habib Abdul Qadir As-Sajjaf. Ya, bagaimana ini satu contoh. Satu contoh Habib Abdul Qadir As-Sajjaf menjaga perasaan seseorang aja. Apalagi menjaga perasaan orang yang banyak. Ya, oleh karena itu inilah yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya, bahwasanya kalian seharusnya menutupi kesedihan hati orang-orang yang sedih. Kemudian dilanjutkan wa mulatafatid du'afa wal masakin, dan juga atas kalian hendaknya kalian ini lemah lembut kepada orang-orang yang lemah dan kepada orang-orang yang miskin. Jangan karena orang miskin kita gertak-gertak. Jangan karena orang miskin ya, kita rendahkan. Jangan karena orang miskin kemudian kita lecehkan, kita tidak hormati. Dan sebaliknya, karena orang itu kaya kita hormati. Karena orang itu ya kaya kita cium tangannya. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a li ghaniyyin lihinahu faqad dhahaba sulusa dini." Kalau ada orang yang tawadhu kepada orang kaya, yang menghormat orang kaya karena kayanya ya. Bukan karena yang lain. Oh, itu kaya itu. Wah, disambut. Ya, disambut dengan hangat, disambut dengan senyuman. Dicium tangannya, disiapkan sandalnya. Tapi tatkala orang miskin yang datang, dilecehkan, dicuekin, tidak ada sambutan, tidak ada ya senyuman di wajahnya. Kenapa? Karena dianggap dia orang miskin. Hati-hati. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang berkata di sini. Zahaba sulusadini. Yang menghormati orang kaya karena kekayaannya akan hilang 2/3 agamanya. Hilang 2/3 agamanya. Hanya sisa 1/3 daripada agamanya. Hanya karena menghormati dan tawadhu kepada orang kaya karena kayanya. Kalau menghormati orang kaya bukan karena kekayaannya, tidak masalah. Menghormati orang kaya karena dia orang alim. Kita hormati karena ilmunya. Menghormati orang kaya karena kesolehannya. Dia orang kaya tapi orang soleh karena kesolehannya, bukan karena kayanya. Dan bukti kalau dia menghormati karena kesolehannya, dia menghormati orang soleh semuanya, walaupun yang miskin pun dia hormati. Tapi kalau dia menghormati orang yang kaya soleh, karena menghormatinya karena kesolehannya, tapi dia melihat orang yang soleh tapi miskin tidak dihormati, berarti dia bukan menghormati orang tersebut karena kesolehannya, berarti karena kekayaannya. Buktinya kalau yang soleh miskin tidak dihormati, cuma yang soleh yang kaya dihormati. Nah, jadi menghormati karena kesolehannya, berarti dia menghormati yang soleh walaupun miskin. Dia menghormati orang alim walaupun miskin, semuanya dihormati, miskin kaya, karena dia menghormati ilmunya, menghormati kesolehannya, menghormati misalnya karena tuanya, dihormati karena orang tua. Nah, bapak, kalau hanya menghormati karena kekayaan itu jangan. Ya, Nabi sendiri aja ditadgor oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena menghormati atau lebih memberikan hal sambutan hangat kepada orang kaya. Ya, bahkan dalam Al-Quran, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Jadi ketika kita memberikan penghormatan kepada orang lain, berikan penghormatan kepada orang lain sesuai dengan kedudukan agama mereka, bukan karena kekayaannya, hartanya, kedudukan ke dalam, di dalam agama. Kalau dia ilmunya masya Allah, kalau dia kesolehannya masya Allah, kalau dia akhlaknya masya Allah, kalau dia apalagi orang wali atau dia habaib min zuriati rasul, keturunan rasul, kita menghormati karena itu. Ya berarti karena menghormatinya karena agamanya. Jangan kita menghormati, jangan sampai melihat karena hartanya, karena kekayaannya. Bahkan Imamul Haddad mengatakan, kalau misalnya ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin, sama-sama orang soleh, kalau disuruh pilih mana yang lebih dihormati, maka lebih hormati orang yang miskin, yang soleh, daripada orang yang kaya, yang soleh. Ini Imamul Haddad. Kalau harus menghormati lebih untuk yang satu ya daripada yang lain. Tapi Imamul Haddad mengatakan dua-duanya hormati. Kalau harus salah satunya lebih dihormati, pilih yang miskin. Nabi SAW mengatakan, Allahumma ahyini miskinan, ya, wa amitni miskinan, wa hsurni fi zumratil masakin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Nabi SAW hidupnya miskin sederhana. Wa amitni miskinan, ya, dan aku mati, ya Allah, dalam keadaan miskin. Itu doa Nabi. Dan terakhir, wahsurni fi zumratil masakin, bangkitkan aku dalam golongannya orang-orang miskin. Wahsurni fi zumratil masakin. Nabi tidak mengatakan wahsurni fi zumratil agniya, bangkitkan aku dalam golongannya orang-orang yang kaya. Tapi bangkitkan aku dalam golongannya orang-orang yang miskin. Bagaimana Nabi SAW menghormati orang miskin. Dan yang lebih, kita lihat bagaimana tingginya makom dan kedudukan orang miskin di dalam agama Islam, sampai dikatakan sini wahsurni fi zumratil masakin. Nabi tidak mengatakan wahsur al-masakin fi zumrati, bangkitkan orang-orang miskin dalam golonganku. Kalau Nabi mengatakan seperti itu, sudah kemuliaan bagi mereka. Bangkitkan orang miskin dalam golonganku, mulia. Ini tidak, sebaliknya, bangkitkan aku dalam golongannya orang miskin. Ini kedudukan yang betul-betul tinggi di mata Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu bagaimana Nabi SAW pengikutnya awal-awalnya kebanyakan du'afa, kebanyakan orang-orang yang lemah. Dan itu tanda seorang Nabi yang benar, tanda seorang Nabi yang hak. Pengikutnya itu kebanyakan orang biasa, bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya kedudukan tinggi. Itu tanda. Nah, oleh karena itu, ya, pernah An-Nabi SAW ya, selalu banyak cerita dan akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi SAW ya, membantu dan perhatian kepada orang miskin. Bahkan cerita yang ma'ruf, cerita yang masyhur, Nabi SAW melihat seorang budak, yang mana seorang budak ini sedang dalam keadaan sedih, dilihat di pasar sedang duduk menangis. Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau sedih? Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Tuanku, yang mana aku diperintahkan untuk membeli sesuatu di pasar, tapi kemudian uang yang diberikan kepadaku itu hilang, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW langsung mengambil uang yang ada di kantong Nabi. Nabi itu sudah mempersiapkan uang yang di kantong beliau untuk membeli sesuatu atau hajat ya, yang ada di pasar, tapi Nabi tidak jadi untuk digunakan hajatnya beliau sendiri, tapi Nabi berikan kepada budak tersebut yang hilang uangnya, yang uang itu adalah uang tuannya. Kemudian budak tersebut dikasih uang oleh Nabi, tetap aja menangis, tetap aja sedih. Ya fulan, kenapa masih menangis? Ya Rasulullah, walaupun aku sudah diberikan sebagai ganti daripada uang yang hilang, dan aku akan belikan hajat-hajat tuanku, maka aku tetap takut pulang ke rumah tuanku. Kenapa? Aku sudah terlambat banyak, pasti tuanku marah ini. Sudah terlambat lah, dia sudah nyari itu lama waktunya. Jadi kalau dia terlambat pasti marah tuannya. Apa yang dikatakan? Sudah, belilah hajat-hajat tuanmu, dan aku antar kamu untuk pulang ke rumah tuanmu. Dibelikan hajatnya, baru kemudian diantar sendiri oleh Nabi ini. Padahal rumahnya itu di pinggiran Madinah, bukan di tengah kota Madinah. Nabi SAW sesibuk itu, seorang pemimpin, seorang Nabi, seorang Rasul, mau mengantar budak yang lemah, yang miskin, yang tidak ada kemuliaan di mata manusia, diantar oleh Nabi SAW. Bahkan kesampai di rumah tuannya, diketok sendiri, assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahai fulan, kenapa harus aku ulang sampai salamku 3 kali baru kamu menjawab? Aku sengaja ya Rasulullah, bukan aku tidak mendengar, tapi aku melihat, mengintip dari jendela, kalau yang datang adalah engkau wahai Rasul, maka aku ingin salammu itu lebih banyak kepada aku. Tapi jangan ditiru ya, orang salam-salam tidak dijawab-jawab nanti. Kenapa? Niru Rasulullah, biar berkahnya tambah banyak, doanya tambah banyak. Assalamualaikum, tidak dijawab. Assalamualaikum, bahkan sampai 10 kali pun tidak dijawab-jawab. Nah itu akhlak Nabi. Nah sahabat begitu husnudzonnya kepada Nabi, sampai 3 kali. Kemudian ya Rasulullah, apa yang membuat gerangan datang ke rumah kami ya Rasulullah? Bagaimana senangnya itu didatangi oleh Nabi nih. Nah, kita bisa bayangkan kalau rumah kita didatangi oleh Nabi, bagaimana senangnya? Tentunya kita akan senang kalau rumah kita didatangi oleh Nabi, ya kan? Luar biasa, tamu orang ustaz aja, orang alim datang ke rumah kita, kita akan bahagia, senang. Bahagia. Nah, apalagi Rasul yang datang, ya Rasulullah, kaget kok sampai engkau datang ke rumahku. Maka dia ceritakan, aku ingin mengantar budak kamu. Dia ceritakan, ini takut. Ya Rasulullah, jangankan memberikan maaf kepada budakku, mulai sekarang aku merdekakan budakku ya Rasulullah. Dimerdekakan, jadi merdeka berkat Rasulullah SAW. Itulah mulatafatul du'afa wal mazakin, lemah lembut kepada orang yang lemah dan kepada orang yang miskin. Wa muasatul mukillin, dan juga bantulah orang-orang yang sedikit hartanya. Wa taysir 'alal mu'sirin, dan membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Wa iqradul mustaqridin, dan juga memberikan hutang al-mustaqridin kepada orang-orang yang membutuhkan hutangan. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan insyaallah. Fatihah lah hadinnya punya soalnya. Fatihah lah niatin Allah wa ta'ala. Wan Allah subhanahu wa ta'ala ja'alna yakum min ahli al-khair, min ahli al-shara, min ahli sa'adah. Alaniyati an Allah subhanahu wa ta'ala alimna wajahina faqihna fi dinu ka'wil alaniyya kunya shawal jami'ah shamilal fatihna muhiru ala hadratina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah.